Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 654. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang bersolat di antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya solat itu sebagian dari solat orang-orang yang bertobat. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Ibnu Mundzir. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriktikaf antara maghrib dan isya dalam masjid tempat berjamaah, di mana ia tidak berkata-kata selain daripada bersolat atau membaca Al-Quran, niscaya ia berhak pada Allah Ta'ala untuk dibangun baginya dua istana di dalam surga. Masing-masing istana itu sejauh perjalanan 100 tahun, dan ditanamkan baginya di antara kedua istana tadi tanaman. Kalau dikelilingi oleh penduduk bumi, maka termuatlah mereka semuanya. Diriwayatkan Abdul Walid As-Sofar dari Abdul Malik bin Habib dari Abdullah bin Umar. Dan akan datang penjelasan segala kelebihannya yang lain dalam kitab wirid nanti, insya Allah Ta'ala. Bagian kedua, yang berulang-ulang dengan berulangnya minggu, yaitu sholat dalam segala siang dan malamnya dari seminggu, bagi tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Maka kami mulai dari segala hari itu dengan hari Ahad. Hari Ahad diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada hari Ahad 4 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaatnya Al-Fatihah dan Amanah Rasul sekali, niscaya dituliskan oleh Allah untuknya sebanyak bilangan orang Nasrani. Prianya dan wanitanya akan kebajikan, dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya pahala Nabi, dan dituliskan baginya haji dan umrah. Dituliskan baginya tiap-tiap rakaat 1000 salat, dan diberikan Allah kepadanya di dalam surga tiap-tiap huruf satu kota dari kasturi yang harum semerbak baunya. Diriwayatkan Abu Musa Al-Madini dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertauhidlah kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak salat pada hari Ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, tiada sekutu baginya. Siapa yang mengerjakan salat pada hari Ahad sesudah salat duhur 4 rakaat setelah fardu dan sunat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat As-Sajdah, dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Mulk, kemudian ia bertasyahud dan memberi salam, kemudian ia bangun lalu bersolat 2 rakaat lagi, di mana ia membaca pada keduanya surat Al-Fatihah dan surat Al-Jumu'ah, serta bermohon kepada Allah Ta'ala akan hajatnya, niscaya ia berhak atas Allah untuk disampaikan hajatnya. Diriwayatkan Abu Musa Al-Majuni. Hari Senin. Diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada hari Senin ketika meninggi hari 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali dan Al-Kursi sekali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas sekali, apabila ia sudah memberi salam lalu beristighfar atau minta ampun dosa pada Allah Ta'ala 10 kali dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 kali, niscaya diampunkan Allah Ta'ala dosanya semuanya. Diriwayatkan Abi Musa Al-Madini dari Jabir, dari Umar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada hari Senin 12 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan ayat kursi sekali, setelah siap daripada sholat itu, lalu membaca Qul huwallahu ahad 12 kali dan beristighfar 12 kali, maka ia akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Manakah si anu? Hendaklah bangun untuk mengambil pahalanya daripada Allah Ta'ala. Maka yang mula-mula daripada pahala yang diberikan ialah 1000 helai pakaian dan ia memakai mahkotanya. Seraya dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Maka ia diterima oleh 100.000 malaikat. Masing-masing malaikat membawa hadiah yang akan diserahkan kepadanya. Kemudian ia dibawa berkeliling seribu makhlibe dari nur yang kilang kemilang. Hadis ini disebut oleh Abu Musa Al-Madini. Hari Selasa, diriwayatkan oleh Yazid Ar-Raqqasi dari Anas bin Malik, berkata Anas bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada hari Selasa 10 rakaat ketika menengah hari, dan pada hadis yang lain ketika meninggi hari, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan ayat kursi sekali, dan Qul huwallahu ahad 3 kali, maka tidak dituliskan kesalahannya sampai 70 hari lamanya. Kalau ia meninggal dunia sampai hari ke-70 itu, niscaya ia mati syahid dan diampunkan baginya dosa 70 tahun. Diriwayatkan Abu Musa Al-Madini. Hari Rabu, diriwayatkan oleh Abu Idris Al-Khawlani dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, berkata Mu'az bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada hari Rabu 12 rakaat ketika meninggi hari, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan ayat kursi sekali, dan Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, niscaya diserukan oleh penyeru di sisi Ars, wahai hamba Allah, kerjakanlah kembali perbuatan ini. Sesungguhnya telah diampunkan bagi engkau yang telah terdahulu daripada dosa engkau. Diangkatkan oleh Allah daripada engkau azab kubur, kesempitan dan kegelapannya. Diangkatkan oleh Allah daripada engkau kesengsaraan hari kiamat. Dan diangkatkan oleh Allah untuknya dari hari itu amal perbuatan Nabi. Dirawikan Abu Musa al-Madini. Hari Kamis. Dari Akramah, dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, siapa mengerjakan sholat pada hari Kamis di antara zuhur dan asar dua rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan ayat kursi 100 kali, dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 100 kali, dan bersolawat kepada Muhammad 100 kali, niscaya ia diberikan oleh Allah pahala orang yang berpuasa bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan haji ke Baitullah, dan dituliskan baginya kebaikan sebanyak bilangan semua orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Hari Jumat. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, hari Jumat adalah salat seluruhnya. Tiadalah seorang hamba yang mukmin yang bangun berdiri ketika matahari telah terbit dan meninggi segala atau lebih, lalu ia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian mengerjakan sholat duha dua rakaat karena beriman dan karena Allah semata-mata, melainkan dituliskan Allah baginya 200 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Siapa mengerjakan sholat 4 rakaat, niscaya diangkatkan oleh Allah baginya di dalam surga 400 tingkat. Siapa yang mengerjakan 8 rakaat, niscaya diangkatkan Allah baginya di dalam surga 800 tingkat dan diampunkan dosanya seluruhnya. Dan siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, niscaya dituliskan Allah baginya 2200 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 2200 kejahatan, dan diangkatkan Allah baginya di dalam surga 2200 tingkat. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa masuk masjid jami atau masjid tempat bersolat Jumat pada hari Jumat, lalu mengerjakan solat 4 rakaat sebelum solat Jumat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad 50 kali, niscaya ia tidak mati sehingga ia melihat tempatnya jadi surga atau diperlihatkan kepadanya. Hari Sabtu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan sholat pada hari Sabtu 4 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Kemudian tatkala telah selesai daripada sholat, ia membaca ayat kursi. Niscaya dituliskan Allah baginya dengan tiap-tiap satu huruf akan pahala haji dan umrah. Dan diangkatkan Allah baginya dengan tiap-tiap satu huruf akan pahala puasa setahun siangnya dan pahala ibadah sholat setahun malamnya. Dan diberikan Allah kepadanya dengan tiap-tiap satu huruf akan pahala orang syahid, dan adalah ia di bawah naungan as Allah bersama para nabi dan orang-orang syahid. Diriwayatkan Abu Musa al-Madini. Adapun malam Ahad, diriwayatkan Anas bin Malik mengenai malam Ahad itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan sholat pada malam Ahad 20 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, Qul Huwallahu Ahad 50 kali, Kul a'udzu birabbil falaq sekali dan kul a'udzu birabbin nas sekali. Bermohon ampunan Allah Azza wa Jalla 100 kali atau membaca astagfirullah. Mengucapkan istighfar untuk dirinya sendiri dan untuk ibu bapaknya 100 kali. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Melepaskan diri dari daya dan upaya dan berpegang pada Allah dengan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian membaca yang artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Sahbatullah Panitratuhu wa Ibrahima Khalil Khalilullah wa Musa Kalimullah wa Isa Ruhullah wa Muhammad dan Habibullah. Niscaya baginya pahala sebanyak bilangan orang yang mendapatkan Allah mempunyai anak dan orang yang tidak mendapatkan Allah mempunyai anak. Dan ia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat bersama orang-orang yang memperoleh keamanan. Serta ia berhak atas nikmat Allah Ta'ala masuk ke dalam surga bersama Nabi-Nabi. Malam Senin. Diriwayatkan Al-A'masi dari Anas. Berkata Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa mengerjakan sholat pada malam Senin 4 rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 11 kali, pada rakaat kedua Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 20 kali, pada rakaat ketiga Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 30 kali, dan pada rakaat keempat Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 40 kali. Kemudian ia memberi salam dan membaca Qul huwallahu ahad 75 kali dan mengucapkan istighfar atau memohon ampunan Allah untuk dirinya sendiri dan kedua ibu bapaknya 75 kali. Kemudian meminta Allah disampaikan hajat mintanya. Niscaya ia berhak atas Allah untuk dikabulkan permintaannya akan apa yang dimintanya. Diriwayatkan Abu Musa Al-Madini. Salat tersebut dinamakan salat hajat. Malam Selasa. Siapa yang mengerjakan salat pada malam Selasa 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat itu surat Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 15 kali. Dan sesudah salam, ia membaca 15 kali ayat kursi, dan membaca istighfar 15 kali. Niscaya adalah baginya pahala yang amat besar dan balasan yang amat banyak. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa mengerjakan salat pada malam Selasa 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, inna anzalna dan qul huwallahu ahad masing-masing daripadanya 7 kali, niscaya ia dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Dan adalah amal perbuatan itu pada hari kiamat menjadi pemimpin dan petunjuk baginya ke surga. Diriwayatkan Abu Musa Al-Madini. Malam Rabu. Diriwayatkan Fatimah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada malam Rabu 2 rakaat, di mana ia membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah sekali dan Qul a'udzu birabbil falaq 10 kali, dan pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah Qul a'udzu birabbi nas 10 kali. Kemudian apabila telah memberi salam, lalu membaca istighfar 10 kali. Kemudian bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Niscaya turunlah pada tiap tiap langit 70 ribu malaikat yang menuliskan pahalanya sampai kepada hari kiamat. Pada hadis lain disebutkan 16 rakaat di mana ia membaca sesudah Al-Fatihah. Masya Allah. Dan ia membaca pada akhir dari kedua rakaat itu ayat Al-Kursi 30 kali. Dan pada yang pertama dari kedua rakaat itu 30 kali qul huwallahu ahad. Maka adalah ia memberi syafaat kepada 10 orang dari familinya, di mana semuanya harus memperoleh surga. Diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan sholat pada malam Rabu 6 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaatnya sesudah Al-Fatihah Qulillahumma malikul mulk sampai akhir ayat. Kemudian tatkala telah selesai dari sholatnya, lalu ia membaca Jazallahu Muhammadan ana ma huwa ahlu, yang artinya dibalasi Allah akan Muhammad dari kita apa yang berhak ia mempunyainya. Niscaya diampunkan baginya dosa 70 tahun dan dituliskan baginya kelepasan daripada neraka. Malam Kamis. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan sholat pada malam Kamis antara Maghrib dan Isya 2 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi 5 kali, Qul huwallahu ahad 5 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 5 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 5 kali, dan tatkala selesai dari sholatnya lalu mengucapkan istighfar 15 kali dan diniatkan pahalanya untuk ibu bapanya, maka adalah ia telah menunaikan hak kedua ibu bapanya atasnya, meskipun ia durhaka kepada keduanya, dan ia dianugerahkan oleh Allah akan apa yang dianugerahkan kepada orang-orang siddiq dan syahid. Malam Jumat. Berkata Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengerjakan sholat pada malam Jumat antara Maghrib dan Isya 12 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat itu surat Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 11 kali, maka seakan-akan ia telah beribadah kepada Allah Ta'ala selama 12 tahun dengan puasa siangnya dan bangun mengerjakan sholat malamnya. Berkata Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat pada malam Jumat, sholat Isya yang akhir dalam berjamaah dan mengerjakan sholat 2 rakaat sunat, kemudian daripada fardu Isya, kemudian ia bersholat sesudah 2 rakaat sunat tadi 10 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali, kemudian ia bersolat witir 3 rakaat dan ia tidur atas lambungnya yang kanan serta mukanya menghadap kiblat, maka seolah-olah ia telah berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada malam yang cemerlang dan siang yang gemilang, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. malam Sabtu, berkata Anas, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa mengerjakan sholat pada malam Sabtu antara maghrib dan isya 12 rakaat, niscaya didirikan baginya suatu mahligai dalam surga, dan seolah-olah ia telah bersedekah kepada orang mukmin, pria dan wanitanya, dan ia terlepas daripada Yahudi, dan adalah hak atas Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Bagian ketiga yang berulang-ulang dengan berulang-ulang tahun. Yaitu empat. Salat dua hari raya atau hari raya puasa dan hari raya haji. Salat tarawih. Sholat Rajab dan sholat Sa'ban. Pertama, sholat dua hari raya, yaitu sunat mu'akkadah dan salah satu daripada syiar agama. Seyogyalah diperhatikan pada sholat hari raya itu tujuh perkara. Pertama, takbir tiga kali dengan teratur, yaitu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiro walhamdulillahi kathirong wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda la syarika lah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji-pujian sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha Suci Allah, pagi dan petang. Tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Semuanya ikhlas mengerjakan suruhan agama karenanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Dimulai takbir pada malam hari raya puasa atau Idul Fitri sampai kepada waktu mengerjakan sholat baginya. Dan pada hari raya haji atau Idul Kurban dimulai takbir sesudah sholat subuh hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah sampai kepada penghabisan siang hari ke-13 Dzulhijjah. Inilah yang lebih sempurna segala pembacaan. Dan takbir itu dibacakan di belakang sholat fardu dan sholat sunat. Dan di belakang sholat fardu adalah lebih mu'akkadah. Kedua, apabila telah datang pagi hari raya, lalu mandi, menghiasi diri, dan memakai bau-bauan sebagaimana telah kami terangkan dahulu pada Jumat. Ridak atau selendang dan serban adalah lebih utama bagi laki-laki. Dan hendaklah disingkirkan dari pakaian sutra untuk anak-anak dan penghiasan diri untuk orang-orang perempuan tua ketika keluar ke tempat sholat. Ketiga, hendaklah keluar dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Begitulah yang diperbuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya dikeluarkan ke tempat sholat hari raya itu budak-budak wanita dan gadis-gadis pingitan. Keempat, disunatkan keluar ke tanah lapang selain di Makkah dan Baitul Muqaddis. Kalau hari hujan, maka tidak mengapa bersolat di masjid. Dan boleh pada hari terang atau tidak ada hujan, imam menyuruh seorang bersolat kepada imam dengan orang-orang lemah di masjid, dan ia sendiri keluar dengan orang-orang yang kuat ke tanah lapang dengan bertakbir.